matur nuwun sudah hadir siang hari ini untuk memenuhi keinginan kami ngobrol tentang beberapa hal yang kita harapkan bisa memberikan tambahan kekayaan buat hidup kita. Sangat mungkin banyak tema atau topik atau hal yang ingin kami tanyakan, respon atau pandangan Om Sabrang tentang topik-topik itu sedemikian rupa sehingga nanti kita harapkan muncul diskusi atau obrolan tanya jawab dan lain sebagainya yang serenyah mungkin. Saya ingin memulai dengan keresahan pribadi saya, yaitu kita ini sebagai umat Islam sudah mengalami apa, perjalanan sejarah itu hampir dalam kurun waktu berapa? 15 abad ya, dengan segala sejarah yang telah berlangsung, pencapaian apapun namanya, dan kita hidup di era sekarang dengan berbagai fenomena yang dari dulu sampai sekarang, yang mutakhir maupun yang sudah berlalu. Saya merasa barangkali kita sedang membutuhkan cara-cara baru untuk memandang agama di era sekarang ini. Mungkin dulu kita pernah dengar statement, mungkin beberapa dekade yang lalu, bahwa seiring dengan kemajuan teknologi, dengan pencapaian ilmu pengetahuan manusia, ada yang mengatakan bahwa agama itu nantinya kurang berperan karena banyak hal telah bisa dijawab oleh kemajuan-kemajuan ilmu pengetahuan maupun teknologi dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita lihat sekarang di jalan-jalan, di media sosial, di berbagai tempat, gejala-gejala yang berkaitan dengan agama itu selalu ada. Kalau ada apapun ya, dan bagaimanapun bentuknya, tradisi yang berkaitan dengan agama juga masih ada. Politisasi agama juga masih ada. Orang mencari ketenangan kepada agama sangat banyak. Berbagai gejala yang berkaitan dengan agama itu masih ada, sehingga beberapa ilmuwan yang lain juga mengatakan, enggak, ini justru malah abad agama, dan seterusnya. Diam-diam ada dua pendapat yang berhadap-hadapan atau berkontestasi tentang agama. Mungkin nanti kita bisa menuju ke contoh-contoh realnya, tetapi barangkali Om Sabrang punya view terlebih dahulu tentang bagaimana sih sebenarnya agama itu saat ini, gitu Om. Kalau menurut saya cara pandang baru, mungkin baru kita dengar mungkin ya, tapi menurutku cara pandangnya Kanjeng Nabi terhadap hidup agama sudah sangat lengkap lah. Dan mungkin tidak semua tercatat juga, sehingga kita merasa itu sesuatu yang baru gitu. Menggali sesuatu yang belum pernah dicoba itu selalu baik. Coba ya, nah, kalau siapa tahu berhasil atau enggak. Soal keributan antara perkembangan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan akan menggeser agama, menurutku enggak akan terjadi, karena premisnya dua hal itu sangat berbeda. Sains itu menjawab pertanyaan bagaimana dunia bekerja, bagaimana gravitasi, bagaimana cuaca, bagaimana apa namanya, cara kerja tubuh dan seterusnya. Nah, agama menjawab pertanyaan mengapa ada dunia, mengapa ada kehidupan, mengapa ada why and how. Ya, seharusnya tidak saling tumpuk tapi saling melengkapi. Kamu menemukan sebuah fakta baru dari sains misalnya, punya pengetahuan baru, itu kan cara kerja dari dunia. Terus kalau dijawab, kenapa harus ada kayak gini? Itu kan jawabannya agama yang jawab. Jadi satu memang modalnya belief, karena masuk ke area yang tidak bisa membuktikan secara sains, karena sains sendiri pada kolam menjawab bagaimana itu tadi, sehingga bisa dites dengan sains. Ya memang ini dua lapangan yang sama sekali berbeda, yang seharusnya saling melengkapi. Dan ini dari pengetahuan sains kita bisa lebih dalam tentang agama, dari agama kita bisa lebih dalam menginspirasi sains, dan mereka seharusnya saling berinteraksi untuk saling menguatkan, bukan saling melemahkan. Tapi mengapa muncul sempat muncul pandangan yang seperti tadi itu, yang memprediksi bahwa agama itu akan berkurang. Itu lahir dari cara berpikir yang seperti apa? Mungkin pengalaman yang hidup dia membuat itu menjadi satu area yang sama. Mungkin dalam pikiran-pikiran dia, agama sama sains itu berkompetisi untuk satu kebenaran tunggal. Jadi satu harus menggeser yang lain, zero sum game. Artinya pengalaman sejarah mereka sangat sangat mempengaruhi sampainya pasti mereka kepada pendapat itu. Iya pasti. Kalau dalam sejarah atau pengalaman peradaban Islam sendiri, menurut pembacaan Musabran seperti apa antara sains dan agama tadi itu? Ada zaman keemasan Islam di mana sains tumbuh luar biasa. Berarti kan tidak menghalangi apa? Islam menghalangi sains kan enggak juga sebenarnya. Kok sekarang jadi ditabraknya, aku ya enggak paham. Orang fakta bisa dilihat bahwa yo Al-Khwarizmi, apa namanya, Ibnu Sina lahir pada zaman keemasan Islam. Dan Islam menjadi support pertumbuhan sains. Enggak harus mereka geser-geseran. Itu agama apa? Pencarian baik itu menjadi inspirator untuk mencari hal. Dan tak ngertiku, kalau semakin paham how, semakin percaya pada why ya. Melihat elegansi sopo ya sing ngomong aku lali. Golek ingan ngene apa jenenge wong. Ana quote yang mengatakan biasanya yang bener itu yang simple. Tuhan simple. Yang simple. Tuhan itu elegan. Kalau kita bisa menangkap keindahan elegansi, keindahan kira iso tidak bukan ilmiah ya. Piye keindahan itu? Indah itu sesuatu yang tidak berguna ya. Dalam apa namanya, dalam pandangan biasa lah, maksudnya misalnya wong nari atau orang nyanyi kan itu indah. Ini gunanya dalam kehidupan apa? Orang wong nggak ada orang nari, nggak ada orang nyanyi, yo nggak mati orang-orang, nggak apa namanya, nggak tambah kiri yo orang. Tapi justru keindahan kan pada sesuatu yang dianggap tidak efektif, efisien untuk sebuah tujuan apapun. Nah ini kan lapangannya ada di agama, di mana dia kepercayaan, keindahan, kelembutan ini bisa menginspirasi pertumbuhan. Nah, hatinya udah kagum, udah seneng, udah gembira ngelihat segala sesuatu. Jadi gimana sih kok bisa kayak gini nih, takjub sama apa namanya, benih menjadi pohon, cambah menjadi pohon. Dia tahu oh cara kerjanya begini. Nanti lebih ke dalam lagi, kok iso ya kayak gini nih. Nanti ada masuk pada sebuah area yang limit, yang harus pada kepercayaan juga nanti mencolot, loncat ke lapangannya satunya lagi dan seterusnya, saling sinambung. Kalau setahu saya perspektifnya seperti itu. Konon Sabrang ya. Itu bisa ini juga nggak sih, definisi tentang agama yang kita anut sekarang itu bisa ada pengaruh di situ juga nggak sih? Semua sih berpengaruh menurutku. Semua sebab menjadi akibat, entah pandangan terhadap agama, entah terekspos pertama terhadap yang dianggap agama itu pada siapa, itu menjadi primingnya, belief dia terhadap agama, itu semua sangat berpengaruh. Dan tidak ada orang punya perspektif yang sama persis dibandingkan orang lain. Sehingga kalau terjadi diversity, terjadi perbedaan pandangan terhadap agama, terhadap sains, yo wajar-wajar saja. Artinya bisa, misal orang yang sama-sama membela agama atau sama-sama membela sains misalnya, itu di dalam, kalau kita bagi dua kubunya keras, itu di dalam satu kubu itu juga persepsinya terhadap apa itu agama juga bisa berbeda. Itu sangat bisa jadi berbeda. Tapi kenapa membela begitu keras di sebuah objek? Karena dirinya sendiri mengidentifikasikan identitasnya dengan sesuatu tersebut, makanya merasa perlu membela. Dia bukan membela agamanya, dia membela dirinya. Ini ngomong-ngomong dalam tanda petik ya, karena dia percaya bahwa sesuatu itu benar, makanya dia bela. Kan perspektif personal juga. Kalau melihat itu semua sebagai petunjuk, sebagai sesuatu yang bisa diolah lebih lanjut, urusannya bukan membela, urusannya menghargai, urusannya menggali lebih dalam. Kalau ada sudut pandang berbeda tentang ayam misalnya, aku sinsinyor ayam misalnya, terus aku dengar ada seorang petani ayam yang punya perspektif sangat berbeda tentang ayam, mesti tertarik. bukan kemudian membela gini loh yang benar ayam itu, gini loh yang, karena tidak melihat pengetahuan sebagai identitas, tidak melihat kepercayaan sebagai identitas, itu melihat itu sebagai jalan. Dan setahuku definisi agama itu jalan, bukan identitas. Bisa jadi salah.